Surgawi, kami percaya bahwa belas kasihan-Mu nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh berkumpul sore hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami melihat Engkau peduli pada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut menjalani hidup ini. Kami percaya bahwa di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu, Engkau terus memegang tangan kami. Kini Tuhan, tiba saatnya bagi kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah ketika kami belajar bersama-sama dari firman-Mu, kami belajar bagaimana kami seharusnya hidup dan mencintai Tuhan. Mari berbicara pada kami pribadi lepas pribadi, terjemahkan firman-Mu bagi kami, jauh melampaui batasan bahasa, usia, pendidikan maupun budaya, sehingga ya Tuhan, kami memahami firman-Mu dan pulang sebagai orang-orang yang bertekad untuk melakukan firman Allah. Mari berbicara pada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berada di sini lagi bersama dengan Bapak Ibu. Dan saya senang bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu di gedung yang baru. Bapak Ibu Saudara, terakhir saya melayani GKY Cimone itu di gedung yang sebelah sana, begitu Bapak Ibu Saudara ya, yang kita masuknya kayak main puzzle. Yang ruang konsistorinya kalau kita mau ngopi, hati-hati jangan sampai kesenggol gelasnya begitu ya, empet-empetan berebut nafas. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama beribadah di tempat yang jauh lebih nyaman. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara dengan tempat yang begini baik, saya rindu Bapak Ibu Saudara juga membangun hati Bapak Ibu Saudara, supaya hati Bapak Ibu Saudara menjadi tempat yang layak buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Kita buka kitab suci, Android suci. Dan tolong nanti setelah kita buka kitab sucinya, jangan cepat-cepat ditutup Bapak Ibu Saudara, karena ada beberapa ayat yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara lihat. Dan Android sucinya juga Bapak Ibu Saudara, tolong di silent tapi tetap dalam kondisi on begitu ya. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa segera mencari bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu. Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya datang ditemani oleh istri dan dua orang anak saya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan kami biasa kalau pergi kemana, istri saya di belakang Bapak Ibu Saudara ya, istri saya di belakang sama anak saya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lihat yang di depan ini suami orang Bapak Ibu Saudara. Yang di belakang itu istri saya ya, dengan dua orang anak saya. Anak saya yang paling besar namanya Joan Antonia, itu usianya baru 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Yang kecil itu Joshua Albertus, usianya baru 3 tahun. Bapak Ibu yang di ruang bayi, kalau anak saya rada nakal-nakal sedikit, tolong dimaafkan Bapak Ibu ya, mereka hanya mengikuti mamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak saya Joshua itu yang kecil, yang besar itu Joan. Nah Bapak Ibu Saudara, kami kalau keluar sambil berkendaraan begitu Bapak Ibu Saudara, mamanya istri saya selalu bilang begini sama Joan, Joan jangan nunduk, lihat jalanan. Joan jangan nunduk, lihat jalanan. Bapak Ibu Saudara, saya juga suka ingetin Joan begitu ya, Joan lihat jalan Joan, Joan lihat jalan Joan. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Sebab bagi kami Bapak Ibu Saudara, berkendaraan, menempuh perjalanan itu bukan masalah tiba di tujuan, bukan itu masalahnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, bagi kami berkendaraan itu bukan hanya masalah tiba di tujuan. Bagi kami Bapak Ibu Saudara, berkendaraan adalah masalah menikmati perjalanan. Dan bagi saya Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan istri saya, membawa anak-anak di dalam perjalanan itu adalah kesempatan untuk mengajarkan sesuatu. Sehingga kemudian bagi anak-anak saya seharusnya berkendaraan bukan masalah tiba di tujuan saja, tetapi juga masalah belajar sesuatu. Bapak Ibu Saudara, tadi dalam perjalanan dari Ciledug, dari Metro Permata ke sini, Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama si Joan, Joan, Joan, Joan, tuh lihat tuh Joan, odong-odong, odong-odong. Bapak Ibu Saudara, anak saya itu gak pernah lihat odong-odong begitu Bapak Ibu ya. Itu odong-odong, odong-odong apaan Pak? Itu tuh, itu odong-odong. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mau jelaskan odong-odong? Anakku, satu hari di sebuah negara maju, ada odong-odong. Kita susah jelasin odong-odong apa Papa? Paling gampang tunjukin dia, itu odong-odong begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia ngeliat odong-odong, harapan saya adalah dia memahami betapa Tuhan memberkati dia. Dia gak pernah naik odong-odong. Ya, dia bisa jalan-jalan di taman safari, di mana begitu. Dan saya mau dia belajar melihat bahwa untuk menghidupi diri, beberapa orang harus bekerja keras. Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama anak saya tadi, Joan, hidup ini kadang-kadang aneh. Ada orang-orang yang cerdas, sekolahnya pandai, tapi nasibnya tidak terlalu beruntung. Dia harus bekerja keras, dia harus berjuang untuk menghidupi diri. Itu yang tukang odong-odong belum tentu bodoh. Mungkin dia cerdas, tapi susahnya hidup kayak begitu, Joan. Ada juga orang yang bodohnya minta ampun, tapi lumayan lah, hentuo cien, banyak duit. Ya kalau kayak papa sama mama ya biasa-biasalah, ya biasa-biasa. Pendidikan sesuai dengan pekerjaan. Jadi Joan, Joan kamu belajar pinter, belajar cerdas, supaya kamu jangan jadi orang susah. Saya ajar dia begitu, saya gak ngerti dia ngerti apa enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Anak umur 7 tahun saya ajak ngomong filosofi begitu dalam. Begitu ya. Tapi paling enggak buat saya perjalanan bukan masalah, bukan hanya masalah tiba, tetapi juga masalah belajar sesuatu. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kekristenan prinsip yang sama berlaku buat keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menyelamatkan kita, tujuan Allah bukan hanya membawa kita ke surga. Keselamatan bukan hanya masalah masuk surga atau tidak masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Bagi Allah, tujuan keselamatan selain membawa kita ke surga adalah membuat kita menjadi seperti yang dia ingini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah menyelamatkan kita, tujuan Allah adalah bukan hanya membawa kita ke surga, tetapi juga membentuk kita di dalam prosesnya, sehingga kemudian kita menjadi seperti yang dia ingini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara mengenai keselamatan, maka di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11, kita bisa melihat bahwa keselamatan kita itu adalah ya dan amin. Blessed assurance, jaminan mulia. Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita itu ya dan amin. Keselamatan kita itu pasti, sekali selamat tetap selamat Bapak Ibu Saudara. Kenapa begitu? Sebab keselamatan kita saudaraku dikerjakan oleh tiga pribadi Allah Tritunggal sekaligus. Bapak Ibu Saudara, Allah Tritunggal bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan umat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat misalnya di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, kita bisa melihat peranan Allah Bapa di sana. Allah Bapa menentukan dari semula orang-orang yang akan dia selamatkan. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat peranan Allah Anak, bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri, sehingga kemudian dia menggenapi karya keselamatan, menebus kita dari segala dosa, memungkinkan keselamatan itu menjadi milik kita. Di dalam ayat yang ke 13 sampai ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana ya di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara bisa melihat peranan Allah Roh Kudus di sana Bapak Ibu Saudara. Allah Roh Kudus dikatakan memeteraikan keselamatan itu di dalam diri kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata memeteraikan di sini di dalam bahasa aslinya adalah memberi jaminan, sehingga sesuatu benar-benar menjadi milik kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus diberikan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita sebagai jaminan, membuktikan, kehadiran Roh Kudus membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh milik Allah dan akan tiba saatnya kita mendapatkan semua yang Allah janjikan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Tritunggal bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan kita. Allah Bapa memilih, Allah Anak mengerjakan karya keselamatan, Allah Roh Kudus memeteraikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah keselamatan triple protection, bukan hanya double protection. Ini keselamatan triple protection. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya gambarkan seperti ini nih Bapak Ibu Saudara. Ini cincin apa Pak dengan namanya Pak? Nilam ya. Berapa Pak harganya Pak? Kurang lebih Pak tadi Pak. 3 jutaan ya Pak ya. Istriku cincin ini 3 juta harganya. Baru tahu saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang membuat cincin ini berharga sebetulnya bukan harganya Bapak Ibu Saudara ya. Yang membuat cincin ini berharga buat saya adalah karena inilah warisan papaku. Papaku itu miskin Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya yang menjadi warisan papaku adalah hidupnya sendiri buat kami anak-anaknya. Papa saya bukan orang yang sempurna Bapak Ibu Saudara, tetapi dia papa yang bisa diteladani. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bertanya pada saya, Jimmy ada reinkarnasi nih, lu mau lahir dari bapak yang mana? Maka Bapak Ibu Saudara saya akan bilang, lahirkan saya dari Bapak Lukas Sanjaya. Begitu ya. Sekali lagi saya siap dilahirkan sebagai anak beliau. Jadi Bapak Ibu Saudara, papa saya selama hampir 3 tahun ini, 2 tahun lebih ini menderita stroke, dia lumpuh dari rahang ke bawah Bapak Ibu Saudara. Sehingga cincinnya udah gak bisa dipakai lagi. Nah cincin ini dibagiin ke anak-anaknya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa batu cincin, kami 3 laki-laki dapat batu cincin. Saya dapat yang ini Bapak Ibu ya. 3 juta puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini cincin Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ini adalah kita, betapa berharganya kita di mata Allah. Betapa indahnya kita di mata Allah Bapak Ibu Saudara. Nah Allah mau menyelamatkan kita, apa yang Allah lakukan? Dia memilih kita, Allah Bapa memilih kita. Lalu kemudian setelah memilih Allah Bapa, Allah Anak mengerjakan karya keselamatan itu buat kita. Lalu setelah diselamatkan oleh karya anak Allah, diselamatkan di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara, maka Allah Roh Kudus memeteraikan keselamatan itu buat kita. Angin datang, gempa bumi datang, masalah datang, apapun yang terjadi, betapapun kerasnya benturan itu Bapak Ibu Saudara kita alami, kita tetap berada di dalam tangan perlindungan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita ya dan amin. Keselamatan kita itu adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal, keselamatan di mana kita dipilih oleh Allah Bapa, keselamatan itu ditebus oleh darah anak domba Allah dan dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali selamat, tetap selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 tadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tidak akan mendapati satu kalimat yang secara eksplisit berkata bahwa kau mati pasti masuk surga. Ada di situ Bapak Ibu Saudara? Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ada gak satu kalimat aja yang bilang, matimu pasti kau masuk surga. Bapak Ibu Saudara, sering kali kita berpikir bahwa Allah menyelamatkan kita supaya kita masuk surga. Seolah-olah masuk surga adalah tujuan Allah menyelamatkan kita. The only reason, satu-satunya alasan mengapa dia menyelamatkan kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa Paulus menandaskan satu tujuan Allah ketika dia menyelamatkan kita. Satu tujuan. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Tujuan itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-4 dan di dalam ayat yang ke-5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah menyelamatkan menurut Paulus adalah agar kita menjadi anak-anak Allah yang kudus dan yang tak bercacat. Saya enggak bilang bahwa Allah menyelamatkan kita belum tentu kita masuk surga. Bukan itu loh Bapak Ibu Saudara. Yang ingin saya tandaskan di sini adalah kalau kita terus-menerus berpikir bahwa Allah menyelamatkan kita supaya kita masuk surga dan kita pasti masuk surga, maka kita melakukan sebuah lompatan pikiran. Kita akan melewati sebuah pemikiran yang rasional, pemikiran yang masuk akal di dalam kebenaran Injil. Allah menyelamatkan kita pasti masuk surga. Itu konsekuensi logis Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu makan, kalau Bapak Ibu lapar saat ini, laparnya minta ampun, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara makan, apa yang terjadi dengan perut Bapak Ibu? Kenyang. Itu konsekuensi logis Bapak Ibu Saudara. Artinya ini hukum sebab akibat. Lu lapar, lu makan, lu kenyang. Allah Bapa memilih, Allah Anak mati di atas kayu salib menebus dosamu, Allah Roh Kudus memateraikan, konsekuensi logisnya selamat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini enggak perlu terlalu dipikirkan. Tujuan keselamatan Paulus katakan adalah bukan hanya soal masuk surga, tetapi juga agar kita menjadi anak Allah yang kudus dan yang tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai anugerah, anugerah itu Bapak Ibu Saudara bermakna ganda. Di satu sisi anugerah berbicara mengenai kepastian keselamatanmu ke surga, di sisi yang lain anugerah berbicara mengenai kepastian Allah memproses hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara mengenai keselamatan, maka kita berbicara mengenai kepastian masuk surga di satu sisi, tapi di saat yang bersamaan kita berbicara mengenai Allah pasti memproses hidupmu. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa percaya, mereka akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Barang siapa percaya, maka akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu berarti apa Bapak Ibu Saudara? Itu berarti bahwa sebelum kita percaya, kita bukan anak-anak Allah. Kita gak tahu anak siapa. Anak Bapak kita pastinya begitu kan? Tapi anak Allah, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Dan pasti bukan. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus Bapak Ibu Saudara, maka pada waktu itulah kita menjadi anak Allah. Nah kalau kita menjadi anak Allah, berarti Allah memang harusnya memproses hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan berbicara mengenai kepastian masuk surga di satu sisi, tapi di sisi yang lain berbicara mengenai kepastian Allah memproses hidup kita, menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kepada Titus Paulus mengingatkan begini, di dalam Titus pasal 2 ayat 11-12, yang bisa buka Alkitabnya dengan cepat silakan buka Bapak Ibu Saudara. Di dalam Titus 2 ayat 11-12 Paulus berkata begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Titus 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada kata ia di situ. Ia ini mengacu pada siapa Bapak Ibu Saudara? Ia mendidik kita mengacu pada siapa? Tuhan? Bukan Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu it. It artinya dia tidak mengacu kepada he. Lalu mengacu kepada siapa? Lihat kalimat sebelumnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, Ia mendidik kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kasih karunia itu diberikan Bapak Ibu Saudara, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi di saat yang bersamaan kasih karunia itu mendidik kita. Apa tujuan didikan kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara? Tujuan didikan kasih karunia adalah supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, kita pasti masuk surga, tapi di sisi yang lain kita pasti masuk dalam proses pengudusan. Senada dengan itu Bapak Ibu Saudara, Petrus mengajarkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4-8. Dia berkata begini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menyelamatkanmu, Allah ingin kau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang lama ditinggalkan, yang baru sudah datang, kodrat manusia ditinggalkan, kodrat ilahi akan datang. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menyelamatkan, Allah memastikan kita masuk surga, tapi di saat yang bersamaan Allah mau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, karena Allah mau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka Bapak Ibu Saudara, Petrus berkata, kepada imanmu tambahkan pengetahuan, tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, ketekunan, terus tambahkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Bapak Ibu, kalau memang kita mendapatkan kodrat ilahi, seharusnya kita bekerja sama dengan Allah, membiarkan Allah memproses diri kita, menambah-nambahkan Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita, sehingga kemudian kita benar-benar mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu, ingat ya, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Tumbuh itu Bapak Ibu Saudara, semakin ke atas, semakin menyerupai Kristus, amin. Kenapa kita harus semakin menyerupai Kristus? Karena memang itulah tujuan kita diselamatkan. Itulah tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan adalah kau mendapat bagian dalam kodrat ilahi, dan kau diproses oleh Allah menjadi semakin sempurna di dalam kodrat ilahi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani, dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Penulis kitab Ibrani, di dalam Ibrani 12 ayat 10b sampai ayat yang ke-11, dia mendorong jemaat untuk bertahan di dalam penganiayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani katakan begini, kau lihat itu banyak saksi, bertahan di sekalipun mereka dianiaya, bertahan ketika menghadapi dosa, bertahan ketika menghadapi pencobaan, bertahan ketika dianiaya. Kau melihat banyak saksi, kau juga harus bertahan kayak begitu. Di dalam perjuanganmu melawan dosa, kau belum mencucurkan darah. Lalu kemudian di dalam ayat 10b dia berkata begini, dia Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain begini nih Bapak Ibu ya. Yuk saya ajak lihat Bapak Ibu Saudara begini. Kebanyakan orang Kristen ketika berbicara mengenai diselamatkan itu mikirnya begini. Saya orang berdosa. Saya terima Yesus. Masuk surga deh. Langsung mikirnya begitu. Itu sebabnya waktu altar call, siapa orang berdosa? Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Nangis-nangis kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya orang berdosa. Saya terima Engkau. Cep. Terima Yesus. Kita langsung pikirnya, orang berdosa diselamatkan, eng-ing-eng, muncul di sorga. Kagak begitu Bapak Ibu Saudara. Memang betul, ketika kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita terima Yesus, kita mati pasti masuk surga. Tetapi tujuan Allah menyelamatkan bukan hanya itu. Tujuan Allah menyelamatkan adalah supaya kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Allah memproses kita, tambahkan atas imanmu kebajikan, pengetahuan, terus sampai akhirnya kasih buat semua orang. Dengan kata lain kita terus menerus dibentuk oleh kasih karunia, sehingga kemudian kita meninggalkan kefasikan dan kemudian kita menjadi semakin menyerupai Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam prosesnya kita itu suka meling. Di dalam prosesnya kita itu suka kendel. Itu bahasa Jerman Bapak Ibu Saudara, yang artinya kurang lebih keras kepala. Begitu enggak sih? Betul ya? Saya belajar bahasa Jawanya sama gembalamu. Bapak Ibu Saudara, nah di situ masalahnya. Nah, ada ketegangan antara manusia lama kita dengan manusia baru kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, tetapi kita tinggal di dalam bejana tanah liat yang sudah rusak. Kita sudah dilahirkan menjadi ciptaan baru, tetapi kita punya daging begitu terkontaminasi oleh dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada pertentangan antara manusia lama dengan manusia baru. Pengennya kita begitu Bapak Ibu Saudara, kalau bisa cepat-cepat kaya. Gimana caranya cepat-cepat kaya? Ya korupsi lah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi manusia rohani kita bilang, gak bisa, itu bukan caranya Allah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada pertentangan nih. Kaya kagak. Nah kadang-kadang kita salah pilih, betul gak Bapak Ibu? Kita pilih cara yang jahat. Kita pilih cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apa yang Allah lakukan kemudian? Penulis kitab Ibrani katakan, Allah mendidik kita. Allah menghajar kita. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kata mendidik dan menghajar di dalam Ibrani pasal 12. Itu sama akar katanya. Paideo. Nah kata paideo, Bapak Ibu Saudara, itu sama sekali tidak berarti hajar. Sama sekali tidak. Kata paideo, Bapak Ibu Saudara, paideuo atau paideo, Bapak Ibu Saudara, itu sebetulnya mengandung pengertian melatih, mendidik, membongkar kesalahan, memberikan nasihat dan ajaran. Itu Bapak Ibu Saudara. Ini persis kayak pelatih karate, Bapak Ibu Saudara. Begitu sepasang kuda-kuda, salahnya kau. Lembek kali kuda-kuda kau. Kuda-kuda tuh kayak begini. Buat dulu kuda-kuda kayak begini. Wah. Bapak Ibu Saudara, itu orang sedang dididik, itu orang sedang dilatih. Ketika kata paideuo itu diterapkan kepada Allah, penulis kitab Ibrani menjadikan Allah itu Bapa sekaligus coach-nya kita. Bapa sekaligus pelatihnya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menghajar kita, tidak ada unsur kebencian di dalamnya. Ketika Allah menghajar kita, Bapak Ibu Saudara, Allah menghajar kita supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kekudusannya. Allah menghajar kita karena Allah melihat ada pola di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menyelamatkan kita, Allah memastikan surga buat kita di satu sisi. Tapi di saat yang bersamaan, Allah itu menjadi seperti seorang ahli berlian. Dia sudah melihat berlian yang mengkilat, dia sudah melihat bentuk berlian yang indah. Ketika berlian itu masih sebuah batu yang kasar. Di dalam diri kita Allah melihat, Allah seolah-olah melihat ada marmer rusak, dan Allah sudah melihat bentuk Daud di dalamnya. Allah seolah-olah adalah penjunan yang membentuk bejana yang indah dari tanah liat yang tumpukan kotor dan berbatu. Allah melihat bagian-bagian kotor di dalam diri kita, bagian-bagian kasar di dalam diri kita. Lalu kemudian Allah membentuk kita sehingga kemudian kita menjadi indah, mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sudah pernah dengar ajaran ini sebelumnya? Belum? Bapak Ibu Saudara, ini adalah ajaran yang direserve oleh gereja ortodoks selama lebih kurang 500 tahun. Gereja Katolik memahami ajaran ini dengan sebutan Unio Mystica, persatuan mistis antara manusia dengan Allah. Di mana di dalam ajaran Protestan, ajaran ini sedikit sekali didengungkan. Unio Mystica di dalam bahasa Latin, di dalam bahasa Yunani, Theosis, di mana manusia menjadi satu dengan Allah, manusia tenggelam di dalam Allah, manunggaling kaulo gusti, gusti kaulo, adanya kesatuan antara saya dengan Allah, Allah dengan saya, image of God ada di dalam diri saya mencerminkan Allah, saya mengalami Allah, saya mencerminkan Allah, saya menjadi semakin menyerupai Kristus dalam hidup saya. Itu Bapak Ibu Saudara, tujuan keselamatan, bukan hanya surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu kali ada seorang agen properti mau jual rumah. Rumah ini Bapak Ibu Saudara, naudzubillah min dzalik, jeleknya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Jelek banget ini rumah. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara pasti punya gambaran gedung jelek ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita ada gedung baru sama gedung lama begitu. Ini gedung Bapak Ibu Saudara, atapnya udah mau rubuh. Lalu kemudian kacanya udah pada pecah. Temboknya banyak vandalisme Bapak Ibu Saudara, banyak dicoret-coret begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian itu ubinnya udah pada pecah-pecah, lalu kemudian bertumbuh rumput-rumput. Nah bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, orang pada buang kotoran di situ, buang sampah di situ, termasuk buang pangnya manusia di situ. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Iya, buang e-e-nya di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, ini agen properti mau jual ini rumah, cuma kan orang begitu masuk, nggak jadi, pilih yang lain. Akhirnya di rumah lama sekali tidak terjual Bapak Ibu. Akhirnya si agen properti mikir gimana caranya, udahlah gua cut dari share-nya gua, rumah gua janjiin gua perbaiki. Datang nih tauke Bapak Ibu Saudara, satu tauke datang. Tauke, lihat-lihat dulu lah, jangan langsung bilang enggak dulu lah tauke, lihat dulu lah. Oh iya. Oi. Tokenya orang Cina benteng Bapak Ibu Saudara. Jalan dia liatin begitu ya, begitu dia lihat temboknya dicoret-coret. Dia lihat genteng. Begitu itu ngeliat tembok Bapak Ibu Saudara, itu si agen properti langsung bilang, "Toke, jangan khawatir. Gua yang cat. Lu masuk, tembok udah beres." Oh. Oi. lihat genteng. Wih, oh toke jangan khawatir, gentengnya juga saya perbaiki. Toke masuk terima beres. Oi, oi, oi, oi. Dia jalan sambil begini-begini, jinjit-jinjit Bapak Ibu Saudara. Toke ntar saya siangin rumputnya. Toke tenang aja, kotorannya saya buang. Pokoknya toke masuk terima beres. Jendela saya benerin, pintu saya benerin. Terima beres. Oi, oi, oi. Jadi beli gak? Semua nanti saya betulin toke. Lu gak usah lepo-lepo. Lu gak usah betul-betulin lah. Dalam hati ini tuh agen properti. Ya ilah. Gak jadi beli nih toke nih. Jadi gak jadi beli ya toke ya. Mau lihat rumah lain toke. Si toke bilang. Oe beli ini rumah. Beli toke. Nanti saya perbaiki. Lu tak usah perbaiki. Oe beli ini rumah. Loh kok begitu toke? Sebab waktu Oe beli ini rumah udah punya Oe. Oe mau perbaiki ini rumah, jadi istana buat Oe. Bapak, Ibu, Saudara, begitulah Allah ketika Allah membeli hidupmu dengan darah Yesus Kristus. Kau ini sampah, aku ini sampah. Kita adalah orang-orang yang tidak berguna, bahan bakar neraka saja. Alkitab menggunakan istilah yang tepat buat kita, Bapak, Ibu, Saudara, puntung. Nah saudaraku, Allah tidak akan dipersalahkan ketika dia membiarkan kita masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi bukan itu yang Allah lakukan. Allah melihat kita rongsokan ini. Allah lalu kemudian menebus kita dengan darah anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dibayar dengan harga yang mahal. Kita dibayar dengan darah anak domba Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibayar dengan darah yang mahal, pertanyaannya, kita punya siapa? Kita punya siapa Bapak Ibu Saudara? Kita milik Yesus. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa merampas kita dari Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jelek, bagus. Kita nih milik Yesus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, mobil pertama saya itu Karimun. Saya sekeluarga manggilnya Mumun. Mumunku Bapak Ibu Saudara. Jeleknya benar-benar Bapak Ibu. Dibawa dari Jakarta ke Bogor. Waktu itu saya mau khotbah di GPIB, Gereja Protestan GBIB, Gereja Beritakan Injil Bogor Bapak Ibu Saudara. Waktu saya bawa di pertengahan jalan dekat Sentul Bapak Ibu, meleduk. Duk, waduh. Itu kan subuh-subuh saya enggak ngeliat asapnya, meleduk duk. Waduh Bapak Ibu Saudara, malunya minta ampun sama mobil jelek ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sejelek-jelek ini mobil, mobilku itu, cintaku sama mobilku, setengah mati Bapak Ibu. Ku beri nama dia Mumun. Tidak ada yang bisa memisahkan cintaku dari Mumun. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, walaupun Mumun sudah pindah tangan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali jadi milik saya, kalau saya gak mau lepas, gak bisa lepas. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan Allah kalau dia sudah tebus kita dengan darah anak domba Allah, dia tidak akan pernah melepas kita. Buruknya kita sekalipun, kita tetap milik Allah. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, Allah menerima kita apa adanya, Allah tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Saya ulangi sekali lagi. Allah memang menerima kita apa adanya, tetapi Allah tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah menerima boroknya kita, Allah menerima busuknya kita, Allah menerima jeleknya kita. Tetapi saudaraku, Allah tidak pernah membiarkan kita tetap dalam posisi itu. Allah memutuskan untuk membentuk kita, untuk mengubah kita, untuk memproses kita dengan segala macam cara menjadikan kita serupa dengan anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu keselamatan. Keselamatan yang harus kita pahami adalah keselamatan yang utuh. Bahwa kita masuk surga memang, tetapi di saat yang bersamaan kita diproses untuk menjadi semakin menyerupai Kristus. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah begini. Seberapa jauh Anda sudah bertumbuh setelah Anda menerima Yesus? Atau kalau saya mau tarik pertanyaan ini, karena teman-teman saya Nindyo, Ayub, saya tahu mereka orang-orang seperti apa Bapak Ibu Saudara, saya tahu kualitas khotbah mereka, saya pikir mereka juga sudah mengkhotbahkan ini dengan jelas. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya adalah begini, siapa yang percaya bahwa kalau malam ini pulang dari gereja ketabrak beca lalu kemudian game over Bapak Ibu Saudara, ketabrak beca. Becanya diikat di depan truk. Kita ketabrak itu, lalu kemudian kita game over, pulang kita. Nah pertanyaannya, siapa yang yakin kalau malam ini meninggal pasti masuk surga, Bapak Ibu Saudara? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau malam ini meninggal pasti masuk surga? Angkat tangan. Yang lain ragu-ragu. Yang lain ragu-ragu atau malu-malu? Bapak Ibu percayalah, ini belum saatnya rendah hati. Jangan rendah hati dulu, ini saatnya jujur. Siapa yang percaya kalau meninggal malam ini pasti masuk surga? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak percaya, mari kita katekisasi ulang. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Ini Bapak Ibu Saudara jelaskan ya pertanyaan saya. Siapa yang percaya sekali? Siapa yang percaya mati pasti masuk surga? Angkat tangan. Oke. Sekarang turunkan tangan. Siapa yang ragu mati pasti masuk surga? Ragu, angkat tangan. Siapa yang bingung mau jawab apa? Angkat tangan. Sama juga ikut podo-podo. Sekarang pertanyaan saya yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kalau memang kau begitu yakin sudah diselamatkan, pertanyaannya adalah seberapa jauh kau bertumbuh setelah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Seberapa jauh kau bertumbuh? Apakah kau semakin menyerupai Kristus? Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang gampang mengampuni. Saya kalau orang salah sama saya, ingat saya Bapak Ibu Saudara. Ingat saya. Saya gak mau ingat pun ingat. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya belajar bahwa ada pengampunan. Kalau Allah sudah mengampuni dosa saya harus belajar mengampuni. Dan ketika saya berkomitmen untuk taat pada firman Kristus, maka Roh Kudus membentuk hati saya. Saya melihat ada kemajuan Bapak Ibu Saudara. Ada kemajuan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara melihat hal yang sama enggak di dalam hidupmu? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai jadi orang Kristen 20 tahun. Ini cimone berapa tahun nih? 200 tahun. Berapa? 33 tahun. Siapa yang sudah jadi jemaat 33 tahun yang lalu? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai jadi jemaat 33 tahun, Bapak Ibu Saudara, bertumbuh kagak. Begitu-begitu aja. Dulu kalau ngelihat orang seperti apa? Jangan sampai 10 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, kita masih orang yang sama. Kok sama terus sih? Iyalah, kan Tuhan Yesus tidak berubah. Ini pasti generasi tahun 80-an ini. Aku masih seperti yang dulu. Ya ampun. Lagunya udah mesti berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Iya dong. Nah Bapak Ibu Saudara, buat apa kita mempertahankan manusia lama kita? Buat apa kita mempertahankan kedagingan kita Bapak Ibu Saudara? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Allah menyelamatkan kita supaya kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, berubahlah. Kalau saya ngeliat orang Kristen begitu-begitu aja punya model Bapak Ibu Saudara, pikiran saya cuma dua. Yang pertama, pertanyaan saya cuma dua. Ini udah jadi Kristen begitu lama nih ya, tapi gak pernah berubah, begitu-begitu aja. Maka pertanyaan saya cuma dua, lu udah lahir baru atau belum? Itu pertanyaan pertama. Karena ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum tentu lahir baru Bapak Ibu Saudara. Jadi pertanyaan saya, lu udah lahir baru atau belum? Kalau bilang sudah lahir baru, harusnya berubah. Nah, kalau misalnya dia bilang sudah lahir baru, tapi kemudian tidak mau berubah, saya langsung pertanyaan kedua. Siap dengan pertanyaan kedua saya Bapak Ibu Saudara? Lu udah lahir baru, tapi lu gak berubah-berubah, lu tinggal pilih. Lu mau Tuhan hajar lu, atau lu berubah duluan? Kan begitu Bapak Ibu Saudara, betul gak? Lu, Bapak Ibu Saudara, kita ini anak Allah loh. Allah tidak akan membiarkan kita tetap seperti yang dulu. Allah akan menghajar, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, Allah akan mendidik kita, Allah akan paideo kita Bapak Ibu Saudara, dengan segala macam cara, supaya kemudian Bapak Ibu, kita menjadi semakin menyerupai Kristus. Amin saudaraku. Nah, kau tinggal pilih, mau berubah atau tunggu disentil. Saya sih gak mau begitu Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat kita berubah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa berubah? Roh Kudus bekerja di dalam diri kita sebagai meterai. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Yang harus kita lakukan adalah terus-menerus keep in touch. Kita terus-menerus tinggal di dalam Dia, mengalami Dia, bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, kita itu sudah diajar dari kecil ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak angklung nih kayaknya anak sekolah minggu, semua tahu ya lagu ini ya. Langsung sumringah senyumnya. Bapak Ibu Saudara, baca kitab suci doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap hari. Lalu kemudian Bapak Ibu bilang begini, udah tuh Pak Jim, saya sudah baca kitab suci doa tiap hari, tapi kok gak berubah-berubah? Loh, ntar dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau lu baca kitab suci, cari ayat mana yang isinya cepat membuat kita kaya, lu doanya doa tiap hari, tiga kali tuh doa ya. Berarti doa pagi, doa makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Itu maka gak bakal berubah Bapak Ibu Saudara. Baca kitab suci doa tiap hari artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Dengan ketika kita baca kitab suci, kita cari tahu apa isi hati Allah. Ketika kita baca kitab suci Bapak Ibu Saudara, kita cari tahu apa kehendak Allah. Kita berusaha untuk menyenangkan hatinya. Dulu saya sama istri saya tuh pacaran gak pakai BB Bapak Ibu Saudara. Dulu masih zaman Nokia Pisang. Tahu Nokia Pisang Bapak Ibu? Itu yang buat nyampak anjing mati tuh. Istri saya tuh suka kirim surat. Kami sukanya main surat-suratan begitu, pakai pos begitu Bapak Ibu. Nggak zamannya email waktu itu Bapak Ibu, nggak zamannya email. Karena kan kita komputer aja rame-rame ya Pak Bagio ya. Rame-rame kita komputer begitu. Saya sama Pak Bagio dulu kuliahnya di saat yang zaman jahiliyah Bapak Ibu Saudara. Masih primitif semuanya. Wah, kita komputer aja rame-rame. Pakai handphone kagak punya handphone. Mau pakai laptop juga aduh. Kayaknya enggak semua dia bisa punya laptop begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai surat-suratan. Nah, masalahnya adalah surat istri saya itu nyampainya menjelang jam makan siang. Jadi waktu itu ada Mbah Sukri almarhum. Mbah Kri itu selalu, saya masih di lantai, masih di asrama putra begitu, dia begini. Nyo. Opo Mbah? Ono suratnya, mudun no. Itu bahasa Jerman Bapak Ibu Saudara. Sinyo, ya, kalau kita orang rada putih-putih begitu, orang Jawa manggilnya sinyo-sinyo begitu Bapak Ibu ya. Nyo, ono surat, ada surat, mudun no, turun. Karena kan itu waktu itu saya tinggalnya di lantai 3 begitu Bapak Ibu Saudara. Turun, nah itu turunnya Bapak Ibu Saudara, kita udah kagak pakai rem. Nah begitu pegang itu surat Bapak Ibu Saudara, bunyi label. Teng, jemakan Bapak Ibu Saudara. Pilihannya cuma dua, baca surat atau makan siang. Karena kalau di saat telat makan siang kagak makan loh. Wih, itu surat berwibawa Bapak Ibu Saudara. Saya balik lagi ke kamar, bodo amat gak makan. Gue baca dulu tuh surat. Masalahnya bukan kertasnya Bapak Ibu Saudara, tapi ada hubungan. Ketika saya baca surat itu seolah-olah istriku sedang merayu aku itu. Sambil baca saya bilang begini, beruntungnya kau punya pacar kayak saya. Ada hubungan hati itu loh Bapak Ibu Saudara. Nah ketika kita baca Alkitab seharusnya ada hubungan hati antara kita dengan Allah. Bukan sekedar baca Bapak Ibu Saudara. Dan doa Bapak Ibu Saudara bukan hanya jadi ajang minta. Enggak Bapak Ibu Saudara. Doa adalah ajang dimana kita bisa mengungkapkan kasih sayang kita kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak perlu dihubungi dengan kata-kata yang muluk Bapak Ibu Saudara. Saya nonton di YouTube itu Bapak Ibu, ada anak panti asuhan yang gak bisa ngomong. Dia berdoa makan, berdoanya begini. Pakai bahasa sinyal Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Allah itu Bapak Ibu Saudara lebih romantis daripada Faris Rustam Munaf. Tanpa suara, tanpa kata-kata. Tanpa suara, tanpa kata-kata kita menatap Allah Bapak Ibu Saudara. Allah tahu isi hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Allah seharusnya adalah hubungan yang intim. Dan ketika hubungan yang intim itu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka kita akan berubah. Sebelum ketemu istriku Bapak Ibu Saudara, saya itu dapat gotiau abis gotiau. Dapat ceptiau abis ceptiau, dapat captiau abis captiau. Itu pakai bahasa Jerman lagi Bapak Ibu Saudara. Dapat 5 juta abis 5 juta. Dapat 1 juta abis 1 juta. Dapat 10 juta abis 10 juta Bapak Ibu Saudara. Duit gak tahu kemana, gak ada bekasnya. Karena Bapak Ibu Saudara, saya itu paling kagak bisa hitung-hitungan begitu ya. Misalnya begini, bayar taksi misalnya 175.500, duit saya 200.000. Berapa kembalinya? Tuh, Bapak Ibu pinter, saya gak ngerti sampai sekarang. Saya bikin soal, saya gak tahu jawabannya. Jadi saya kasihnya bagaimana sama supir taksi? Mas, nih mas, 200 ribu. Pak, kembalinya pak. Gak usah kembali. Wow. Big tipper saya ini, Bapak Ibu Saudara. Padahal bodoh. Nah, cilakanya saya ini bodoh-bodoh seneng baca buku. Aneh kan Bapak Ibu ya? Bodoh-bodoh seneng baca buku. Jadi ini istriku Bapak Ibu Saudara, pacarannya di tempat-tempat yang jelas Bapak Ibu Saudara. Gramedia. Pacaran di Gramedia, pacaran ke Gramedia, nikah ke Gramedia, punya anak si Joan, ku bawa ke Gramedia. Sampai istriku bilang, lu bapak gila. Pacaran ku dibawa ke Gramedia, nikah dibawa ke Gramedia, punya anak dibawa ke Gramedia. Joshua, kita bawa ke Gramedia. Saya seneng baca buku Bapak Ibu Saudara. Nah masalahnya gini, saya udah lihat buku, kalau udah tertarik, saya udah gak pusing lagi. Mau judulnya sama, judulnya gak sama, saya beli dulu. Beli aja. Atau misalnya saya lupa, ini buku kayaknya pernah dibeli, tapi gue tumpuk di paling bawah nih, malas bukanya, beli aja. Hebat kan Bapak Ibu ya? Juragan. Tapi istri saya beda. Istri saya bahkan duit 5 perak kagak bisa nyelip dari tangan dia. Gak bisa 5 perak nyelip. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? 5 perak udah gak ada. Jadi gak bisa nyelip. Ini istri saya suka, wah tiap malam dia bikin catatan pembukuan. Begitu Bapak Ibu Saudara, ini gosipin istri nih ya Bapak Ibu ya. Ini bikin catatan pembukuan, dia tahu uang kemana. Begitu Bapak Ibu. Lama-lama saya gerah gitu. Istri saya tiap kali saya pulang belanja, lu beli apa? Habis berapa? Kembalinya berapa? Aduh ditanyain begitu terus Bapak Ibu. Akhirnya saya daripada ditanya begitu, saya belajar hemat. Setiap kali saya dikasih Jim, ini ongkos buat pergi, saya pegang, begitu Bapak Ibu ya, saya pegang, lalu kemudian saya pakai sehemat-hematnya, begitu ada sisa Bapak Ibu Saudara, saya tilep. Saya simpen. Saya belajar nabung Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya buka usaha di Ciledug, saya buka youth center, saya mau beli peralatan-peralatan begitu Bapak Ibu Saudara. Saya gak mungkin mengorbankan uang belanja, jadi saya nabung pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara, begitu saya sadari, gak lama mama saya cerita begini, wah Jim lu berubah lu sejak nikah sama istri lu, hebat nih. Jadi lu lebih hemat pakai duit. Maksudnya mama gimana? Iya, pelit. Dulu kita big tipper begitu Bapak Ibu Saudara. Wah dikit-dikit kasih tip, dikit-dikit kasih tip Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ngasih tukang parkir Bapak Ibu, goceng. Padahal parkir cuma begini-begini doang, tanah bukan punya dia. Saya masuk dia kagak ada, saya keluar dia ada Bapak Ibu Saudara. Kitab Kejadian aja. Masih saya kasih goceng. Kadang-kadang kalau cuma ada ceban, saya kasih ceban. Big tipper Bapak Ibu Saudara. Juragan. Tapi pernikahan, nah istri saya beda Bapak Ibu Saudara. Istri saya orangnya gak bisa terlalu bagaimana begitu Bapak Ibu sama uang. Tapi setelah nikah sama saya Bapak Ibu Saudara, mulai berubah dia. Dia mulai tahu bagaimana memboroskan uang. Saling mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Ada positif, ada negatif. Saya belajar bagaimana menghemat uang, istri saya belajar bagaimana menikmati uang. Dan ketika itu digabungkan, terkontrol kedua-duanya, kami bisa menikmati hidup lebih baik. Itu yang namanya menikah, Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya sebuah hubungan yang intim. Dimana ketika kita menjalin hubungan ini, Bapak Ibu Saudara, kita berubah. Kalau kita betul-betul mengasihi Allah, kalau kita betul-betul memberikan diri kepada Allah, maka Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah proses dimana kita berubah menjadi semakin menyerupai Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memang sudah diselamatkan, kalau kita memang adalah anggota gereja yang aktif, kalau kita memang bersatu, kalau kita memang melakukan disiplin rohani, maka saudaraku seharusnya kan kita berubah. Kalau tidak berubah, lalu apa artinya kekristenan kita? Saudaraku, kalau kau ingin menghargai kasih Allah, kita gak bisa tebus, kita gak bisa bayar cinta Allah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita ingin menghargai kasihnya, maka kita seharusnya berada di dalam program yang sama dengan Allah. Dan kalau program Allah itu adalah mengubah kita, maka kita seharusnya berubah. Anugerah Bapak Ibu Saudara, Blessed Assurance, itu selalu berbicara mengenai surga di satu sisi, tapi perubahan di sisi yang lain. Saya tutup Bapak Ibu Saudara. Kalau kata tutup, langsung jemaatnya semangat. Enggak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, satu kali, ada seorang bapak tua berjalan di pantai Florida. Pantai Florida sebelah mana Bapak Ibu Saudara? Gak tahu ya Bapak Ibu ya, Tanjung Pasir belamari dikit. Bapak Ibu Saudara, dia jalan di pantai Florida sambil bawa ember. Di ember itu Bapak Ibu Saudara ada isinya ikan kecil sama udang. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang dia angkat ikan kecil, dia lempar, wah, dia alung begitu, gak lama camar laut itu Bapak Ibu terbang. Wut, samber. Jadi Bapak Ibu Saudara, tiap sore ini kakek tua ini kerjanya ngasih makan camar laut. Akhirnya kan ini kan menimbulkan pertanyaan begitu Bapak Ibu. Ini orang gila nih, tiap sore kasih makan camar laut. Camar liar loh dia pelihara. Ini orang ini mungkin kakek ini ada gangguan. Lalu ada seorang anak muda tanya sama penjaga pantai. Itu bapak itu siapa sih? Itu bapak itu ada gangguan ya? Kesian amat kok gak ada yang tolong. Kamu gak boleh ngomong begitu, dia veteran perang dunia loh. Itu Kapten Eddie Rickenbacker. Kapten Eddie Rickenbacker. Loh kenapa dia pelihara camar laut? Ada ceritanya. Bapak Ibu Saudara, di tahun 1942, Kapten Eddie Rickenbacker, dia penerbang Bapak Ibu Saudara, mendapatkan perintah untuk membawa pesan rahasia buat Jenderal Douglas MacArthur. Nah Bapak Ibu Saudara, Jenderal Douglas MacArthur pada waktu itu berada di Papua Nugini. Ini Eddie Rickenbacker ada di Amerika. Dia terbang dengan pesawat yang namanya Flying Fortress atau benteng terbang. Ini pesawat B-59, B-17 Bapak Ibu Saudara, pesawat pembom yang gede. Nah Bapak Ibu Saudara, dia bersama dengan krunya terbang secara rahasia menuju Papua Nugini. Di tengah perjalanan Bapak Ibu Saudara, ketika badai datang, bensinnya habis Bapak Ibu Saudara, kan konyol. Ini pesawat langsung bunyinya berubah, kebak. Kapten Eddie Rickenbacker ini penerbang berpengalaman, dia langsung turunkan pesawat, dia daratkan pesawat di Samudra Pasifik. Itu pesawat ngambang Bapak Ibu Saudara di Samudra Pasifik. Sebelum pesawatnya tenggelam, dia memerintahkan krunya mengeluarkan sekoci penyelamat. Keluarkan sekoci, mereka semua naik ke atas sekoci Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah mereka diombang-ambingkan oleh laut. Yang pertama habis, makanan. Gak lama mulai habis, air minum. Udah seminggu lebih di laut Bapak Ibu Saudara, semua serangsum habis. Matahari bersinar terik, mereka kepanasan. Akhirnya mereka putus asa Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berpikir mereka akan mati, Kapten Eddie Rickenbacker memerintahkan agar salah seorang prajuritnya Bapak Ibu Saudara yang bernama Kapten Carey, dia berkata begini, prajurit Carey ini pendeta Bapak Ibu Saudara ya. Dia bilang begini, okay, Carey, let us do our last mass. Mari kita lakukan misa terakhir kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Carey dia buka buku panduan, dia ajak itu semua Kapten Eddie Rickenbacker bersama dengan prajurit yang lain nyanyi. Setelah nyanyi Bapak Ibu Saudara, mereka udah gak ada tenaga untuk mengikuti khotbah Bapak Ibu. Habis nyanyi mereka berdoa, habis berdoa mereka ngelosoh. Udah gak makan. Dipanggang matahari, lemes. Kapten Eddie Rickenbacker tutup kepalanya pakai topi. Ketika dia tutup kepalanya pakai topi, tutupnya cuma begini Bapak Ibu. Jadi matanya masih bisa ngeliat keluar. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu di kepala dia. Wih, ada apa ini? Dia perhatiin prajurit yang lain Bapak Ibu. Prajurit yang lain mukanya begini. Dia tahu nih. Ini nih, camar nih. Ini pasti camar laut nih. Langsung Bapak Ibu Saudara apa yang dia lakukan? Dia diam, dia langsung grab. Set, begitu dia tangkap dia patahin lehernya. Krek. Lalu dia kuliti cepat-cepat dengan pisau komando, dia bedah itu burung camar itu, dia keluarkan jeroannya, dia jadikan jeroannya itu bahan buat mancing ikan. Jadi hari itu mereka makan daging burung, tapi keesokan harinya mereka mulai makan daging ikan, mancing dengan menggunakan jeroan camar. Mereka bertahan 1 bulan di atas kapal skoci, 1 bulan kemudian mereka dijemput oleh kapal laut. Mereka selamat. Bapak Ibu Saudara, Eddie Rickenbacker sejak itu tidak pernah meninggalkan Florida. Setiap hari dia mengungkapkan terima kasihnya memberi makan camar. Bapak Ibu Saudara, pengalaman diselamatkan camar jelas mengubah hidupnya. Ketika camar itu hinggap, ketika dia mengupas camar itu, dipastikan bahwa dia akan kembali ke Amerika dengan selamat. Ya. Tapi pengalaman itu bukan hanya menyelamatkan dia sampai ke Amerika. Pengalaman itu mengubah hatinya, mengubah dirinya. Allah menyelamatkanmu supaya kau pasti masuk surga. Tapi karya keselamatan ini, anugerah ini juga seharusnya mengubah hatimu, memproses dirimu, menjadi semakin menyerupai Allah. Pertanyaannya, apakah kita seperti Eddie Rickenbacker yang memberi diri terus-menerus hidup sebagai ucapan syukur, hidup dengan cara yang menyenangkan hati juru selamat kita? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya beri kesempatan saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak, saudara. Mari kita bersama-sama renungkan firman Allah. Saudara, Allah menyelamatkan kita supaya kita bisa masuk surga. Tapi anugerah keselamatan itu juga memastikan kita masuk dalam proses ilahi dibentuk oleh Allah. Yang satu tidak bisa tidak ada, tidak bisa ada tanpa yang lain. Diselamatkan dan diproses. Pertanyaannya, relakah kau memberi dirimu dibentuk oleh Allah? Sudahkah kau bekerja sama dengan Allah sehingga hidupmu menjadi semakin menyerupai Dia? Jika kau tidak melihat perubahan signifikan dalam hidupmu, sementara kau berada di dalam kasih karunia-Nya, maukah kita bersama-sama berdoa hari ini, saudara, memohon supaya Allah membentuk kita, Allah mengubah kita, Allah menjadikan kita sempurna, kudus, tak bercacat. Silakan saudara berdoa. Kekristenan bukan masalah di mana kita akan berakhir. Keselamatan adalah masalah menjadi apa kita terakhir. Menjadi apa engkau, sahabatku? Kalau saudara mengharapkan perubahan itu terjadi dalam hidupmu, kalau kau mau bekerja sama dengan Allah di dalam proses hidupmu, letakkan tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan, saya mau dibentuk. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bentukan itu sakit, tetapi penulis kitab Ibrani katakan buahnya manis, buahnya layak. Siapa lagi yang mau berkata, Tuhan, ini saya, bentuk saya. Letakkan tangan kananmu di dada, kalau itu doamu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Kami rindu ya Tuhan supaya kami betul-betul diubahkan menjadi seperti Kristus. Kami rindu supaya kami masuk dalam proses penyucian di mana kami menjadi semakin menyerupai anak-Mu. Kami boleh mengalami Engkau, kami boleh tenggelam di dalam kasih-Mu, kami boleh menikmati Allah. Tuhan, tolong kami. Tolong kami memahami keselamatan kami sedemikian. Bahwa anugerah keselamatan adalah tentang surga. Dan di saat yang bersamaan tentang proses menjadi kudus di hadapan Allah. Berkati Tuhan. Kalau kami melihat di dalam diri kami, kalau Tuhan melihat di dalam diri kami ada karakter yang buruk, mari Tuhan, Engkau bentuk kami. Siangi kami. Sehingga kami boleh menjadi carang anggur yang berbuah demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.